وأنهم ملازمين لصالح العمل ومجانبين للسيئات والزلل مع الخوف من الله والوجل، وأن الأعداء كانوا على الضد من ذلك، على العصيان وترك الإحسان مع الغرور والأمن من مكر الله والتمني على الله. فاختر لنفسك صحبة خير الفريقين وتشبه بهم في الأعمال والأوصاف، تكن معهم إن شاء الله. Di pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, menjelaskan dan menerangkan kepada kita sifat orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang mendapatkan keistimewaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dari manusia, begitu juga Nabi, atau daripada malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menerangkan karena apa mereka menjadi mulia, dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan dan mengutamakan mereka. Tentunya karena mereka menjalankan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus-menerus berusaha menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehariannya, waktu-waktunya dipenuhi dengan rasa takut akan murka Allah. Dipenuhi dengan rasa takut akan tidak diterimanya amal ibadah, karena mereka selalu menganggap apa yang mereka lakukan kurang dari sempurna, kurang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menganggap diri mereka jelek. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan mereka. Allah hindarkan daripada azab. Allah berikan kepada mereka surga. Allah berikan kepada mereka rahmat, ridha dan yang lain sebagainya. Lalu kali ini disebutkan sifatnya musuh-musuh Allah. Allah menyebutkan, mensifatkan sebagian sifatnya para musuh-musuh Allah. Nah, musuh Allah ini baik manusia ataupun selainnya. Mereka yang menentang para nabi, mereka yang menentang para rasul, mereka yang menentang para aulia, orang-orang soleh, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi selalu merendahkan, meremehkan apa yang mereka sampaikan, padahal itu adalah hak kebenaran dari Allah, dari Rasul, disifatkan oleh Allah mereka dengan al-ghurur. Mereka adalah orang-orang yang tertipu. Orang yang tertipu itu akan menyesal setelah tahu kalau ditipu. Sebelum tahu, mereka mungkin, wah, ada mengharap, ada keinginan dan yang lain sebagainya. Contoh ini, arisan. Oh, nanti kalau ini jedul, dapatnya gini. Wah, percaya dia. 1 bulan, 2 bulan kok enggak jedul-jedul katanya itu. Bulan pertama, 3 bulan, oh masih mengharap dia. Mengharap bayangan keindahan-keindahan. Wah, nanti kalau jedul saya ini, itu dan yang lain sebagainya. Akhirnya setelah kemudian hari tahu kalau ditipu, baru sudah stres, nangis, sedih, susah, lapor ke sana, lapor ke sini, tapi selama itu pula dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan karena tertipu. Nah, musuh-musuh Allah itu disifatkan oleh Allah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tertipu. Dan juga orang-orang yang apa? Tamani. Angan-angan memiliki keistimewaan, angan-angan memiliki keutamaan, angan-angan mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal angan-angan itu cuma khayalan. Khayalan yang tidak akan mungkin terwujud, itu angan-angan. Beda dengan harapan. Kalau harapan itu bisa menjadi wujud, bisa kita dapatkan, bisa kita raih karena kita ada usaha untuk mendapatkannya. Tapi kalau angan-angan gak ada usaha. Dia cuma kepingin, tapi gak ada usaha untuk mendapatkannya. Lah, orang musuh-musuhnya Allah itu disifatkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran cuma angan-angan. Kepingin tok. Oh, surga awak dhewe engko iki. Nah, angan-angan tok, tapi tidak ada usaha. Wah, saya ini itu, tapi tidak beriman. Mengingkari kewajiban, melanggar, dan yang lain sebagainya. Enggak akan mungkin mereka dapatkan. Nah, karena itu di antara sifatnya yang disifatkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Wala'in rudittu ila rabbi la'ajidanna khairam minha munqalaba. Jika aku dikembalikan ila Rabbi ke Tuhanku, la ajidanna, aku akan pasti mendapatkan khairan lebih baik minha dari surga. Akan mendapatkan lebih baik daripada surga. Ketika apa? Kembali kepada Allah. Itu musuh-musuh Allah yang tertipu. Jadi mereka memiliki anggapan, memiliki angan-angan kalau nanti mati akan diberi oleh Allah kebaikan, keindahan yang lebih baik daripada surga. Ini ibarat dia ini berhayal ingin kekayaan tapi enggak kerja. Aku ngolak duit ini, kati keliling nang Eropa, nang Amerika, kok terakhir haji atau umroh, tapi bendino turut toh. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam melek koyok lowo, nggak kerja, jagongan, marung, itu pun dibayari, tapi hayalnya aku nek lek duwe ya, kepingin nang Eropa keliling, nang Eropa, mari ngono nang Amerika, baru kok aku nang haji. Lu hoyal tok ini. Dan tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Lah turut tok. Sama dengan musuh-musuhnya Allah itu. Mereka memiliki anggapan bahwasanya nanti ketika kembali kepada Allah mendapatkan keistimewaan, keutamaan yang luar biasa, yang lebih baik daripada surga. Sedangkan mereka di dalam kehidupannya jauh dari amal soleh. Jauh dari ketakwaan, jauh dari ketaatan. Kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan kejelekan, dipenuhi dengan kemungkaran, dan yang lain sebagainya. Akhirnya mereka hidupnya tertipu. Secara tidak langsung, mereka itu melupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya di atas dunia. Allah beri kenikmatan sehat, Allah beri kenikmatan akal. Mereka lupakan itu. Mereka enggak ingat bahwa mereka hidup dengan kenikmatannya Allah. Baik itu kesehatan, akal, waktu luang, dan yang lain sebagainya. Tapi akalnya tidak berguna. Tidak kepake. Jadi punya akal tapi enggak iso gawe. Enggak bisa make. Loh, itu banyak sekarang ini. Banyak mereka-mereka yang punya akal tapi akalnya tidak kepake. Itu adalah orang-orang yang lupa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Secara tidak langsung mereka memiliki sifat-sifat musuhnya Allah. Na'udzubillah min. Apalagi kita lihat sekarang ini di berita. Baik itu TV ataupun media sosial yang lainnya. Yang mengatakan A, yang mengatakan B. Padahal di dalam kitab jelas. Misalnya halalnya jelas atau haramnya jelas. Si dibantah. Oh enggak, menurut ini, menurut itu. Di kitab ada yang mengatakan sah. Ada yang mengatakan tidak sah dengan alasan. Tapi tetap enggak sah dan yang lain sebagainya. Loh ini kenapa? Punya akal tapi enggak kepake. Ya, punya akal tapi tidak kepake. Nah itu diantara tanda sifat musuh Allah yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Sombong. Bangga diri. Menganggap dia lebih baik dari yang lainnya. Saya jadi ketua. Ketua satu kelompok, satu golongan. Yang bawahnya banyak pun yang tidak setuju. Tapi merasa dirinya yang lebih hebat dari yang lainnya. Wow. Ngisi di Trenggalek ngomongnya kayak yang paling top. Insya Allah saat mau jadi belum tentu dia paling top. Kalau ngejabrusnya mungkin. Jangan kita bahas satu Indonesia. Atau satu kota media. Saya mau sehari belum tentu dia yang hebat. Tapi kalau ngejabrus paling top. Oh, di Trenggalek ngomongnya sudah kayak yang paling hebat. Nanti di mana lagi ngomongnya kayak yang paling hebat. Cuma hanya sekedar punya logo aja. Di belakangnya ada logo. Dan logonya pun sekarang sudah mulai punah, ibarat cat itu sudah mulai pudar. Perlu cat yang baru. Perlu cat yang baru, catnya sudah mulai pudar. Kena seringnya terus, pes mulai hilang. Merasa dirinya lebih hebat, yang paling hebat. Sehingga menentang dengan banyaknya orang. Dan ini kenapa? Itu diantara sifat musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melupakan kenikmatan, merasa dirinya hebat. Nah itu diantaranya. Itu diantara yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Dari sifat musuh-musuh Allah. Yaitu tertipu dan cuma angan-angan. Tapi kalau hamba-hamba yang saleh, Allah mensifatkan apa? Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini a'nabin min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Wadrib lahum, misalkan untuk mereka, contohkan untuk mereka, katanya Allah. Rajulain, dua orang, ja'alna li ahadihima jannatain. Dua orang, satu dikasih surga, satu dikasih surga. Atau satu dikasih kebun, satu dikasih kebun. Min a'nabin, dikasih kebun dari a'nab, kurma, apa, anggur. Wa hafafnahuma binakhlin. Dan keduanya pula dikasih nakhl, pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan dijadikan di antara keduanya tanaman, kebunan. Intinya apa? Orang yang soleh. Orang yang soleh itu seperti dua orang yang saling berbagi. Yang saling menasehati, saling tolong, menolong, tidak melihat perbedaan yang mereka dapatkan. Yang satu dikasih anggur, yang satu dikasih kurma, Bukan yang dikasih anggur ini enak, ikut dikasih kurma. Aku kok lari kayak ini. Yang dikasih kurma juga gitu, ikut dikasih anggur, aku kok lari kayak anggur. Enggak. Mereka saling berbagi, mereka saling menasehati, saling mengingatkan, saling support. Itu orang yang soleh. Tapi musuh-musuhnya Allah enggak. Saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan atau berusaha menjatuhkan yang lain. Perbedaan yang sangat nampak. Nah, karena itu sifat yang diberikan oleh Allah kepada musuh-musuhnya yang lain, mereka mengatakan la utayanna malan wa walada, akan diberikan kepada mereka harta dan anak di akhirat, tapi mereka mendustakan dan mereka dijanjikan oleh Allah azab dan yang lain sebagainya. Begitu juga di dalam ayat yang lain, wala in rujitu ila rabbi innali indahu lal husna, ya, pasti jika aku nanti kembali kepada Tuhanku, aku akan mendapatkan darinya, di sisinya kebaikan-kebaikan. Fanzuril an rahimakumullah, coba perhatikan sekarang, bi ayyi syai'in, dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan pecintanya dan aulianya, dan mensifatkan para musuh-musuh dan pembencinya. Kalau mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah atau pecinta Allah, para aulia, disifatkan dengan kebaikan. Mereka yang penuh dengan ketakutan, mereka yang selalu mengharap keridhaan Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kebaikan-kebaikan. Sedangkan musuh disifatkan oleh Allah dengan kejelekan. Coba kita perhatikan coba perbandingannya, perbedaannya. Lah pertanyaannya, fabi ayil fariqain iktadaita wa tashabbahta, maka dari dua kelompok ini yang mana kamu akan ikuti dan kamu serupakan diri kamu dengannya, maka kamu akan bersama dia. Jadi ada dua kelompok. Kelompok orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang kesehariannya selalu takut kepada Allah, berusaha menjalankan ketaatan, kebaikan dengan sempurna, dan berusaha menjauhi, menghindari larangan-larangan Allah. Ada kelompok para musuhnya Allah, yang kesehariannya dipenuhi dengan kemaksiatan, kejelekan, dan kemungkaran. Dua kelompok ini memiliki sifat yang berbeda. Yang satunya sifatnya baik, indah, bagus. Yang satunya sifatnya jelek, rusak. Nah, pertanyaannya dari kita, kelihatan, sifatnya kelihatan, bukan nggak kelihatan. Sifatnya kelihatan, yang baik kelihatan, yang jelek kelihatan. Nah, sekarang kita ini milih mengikuti siapa dan menyerupai siapa dari dua kelompok ini. Kenapa? Pilihan ini harus. Gak boleh golput, gak boleh. Ini harus, ini gak boleh golput. Gak boleh, gak milih karu-karun. Enggak, harus milih. Harus milih kita. Gak boleh gak milih, harus milih. Resiko, kalau kita milih yang baik, kebaikan yang kita dapatkan. Kalau kita milih yang jelek, kejelekan yang kita dapatkan. Harus milih. Lah pilihan ini, oh iku sing apik, wis iku sing elek, kelihatan nampak, tapi kita enggak akan mungkin bisa memilih kecuali dengan kadar keimanan, ketakwaan, ketaatan, kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kalau diri kita dipenuhi dengan kejelekan, diri kita dipenuhi kemungkaran, sekalipun kita tahu sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, kita gak akan mungkin bisa milih yang baik. Kita gak akan mungkin bisa meniru yang baik, pasti kita meniru yang jelek. Karena tergantung kehidupan kita, ketakwaan kita, ibadah kita. Kalau kita ibadahnya semangat, ketaatannya semangat, kebaikannya menonjol, otomatis kita pasti akan milih yang baik. Dan kita akan berusaha mengikutinya. Tapi kalau ketaatan malas, kebaikan berat, secara otomatis kita mungkin lisan bisa memilih, saya milih yang ini. Tapi perbuatan kita milih yang ini. Lah di sini intinya bukan milih lewat lisan, tapi perbuatan. Jadi kita bukan milihnya lewat lisan. Oh saya mengikut ini, enggak. Tapi perbuatan yang kita tunjukkan. Ya seperti kita sekarang. Kita ngomong cinta Nabi, mengikuti Nabi. Kalau ngomong toh, percuma. Karena di sini yang harus kita tunjukkan itu dengan perbuatan kita. Kita mengaku mengikuti Nabi. Apa tandanya kamu mengikuti Nabi? Di kantong kita ada siwak enggak? Setiap kita sholat memakai siwak atau tidak? Kemudian masuk keluar masjid, pakai kaki apa? Kita perhatikan enggak selama ini? Masuk keluar kamar mandi, kita perhatikan enggak kita pakai kaki apa? Loh karena apa? Karena kita menunjukkan itu dengan perbuatan. Sama dengan ini. Kita harus memilih, tapi memilihnya bukan dengan lisan, melainkan menunjukkan dengan perbuatan. Lah kalau kita memilih yang baik, kita akan bersama mereka. Milih yang jelek, kita akan bersama mereka. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kalau kaum yang baik yang dia serupai, maka dia bersama kaum yang baik. Tapi kalau kaum yang jelek yang ia serupai, maka dia bersama kaum yang jelek. Berarti kalau kaum yang baik ada di surga, dia akan ikut di surga. Kaum yang jelek di neraka, dia akan ikut di neraka. Walaupun dia tidak melakukan, tapi dia menyerupai. Nah, karena itu telah dijelaskan, diterangkan tentang malaikatnya Allah, para nabi, hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka itu selalu tanggap cepat di dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau melakukan kebaikan, cepat. Seperti kita kalau untuk makan. Walhamdulillah kita kalau untuk makan ini enggak mungkin lambat sudah. Apa mana yang secepat? Mumpung si anget itu. Cepat. Tapi enggak sembahyang. Sik talau. Cuk tas matura kesel si anu. Lunggu-lunggu di sini jilut maning ini lah. Baru sembahyang. Kan gitu. Tapi kalau mereka sifatnya para malaikat, sifatnya para nabi, sifatnya hamba-hamba Allah yang soleh itu, mereka itu cepat dalam kebaikan. Dalam kebaikan, cepat. Sholat, dengar azan, cepat. Dijak maca Quran, ayo langsung. Nanti, ya sih. Sih kesel. Tak lunggu di sini. Atau pas rokokan, si tante no dhisik iki kate titik iki. Eman, engko bareng ngono tak anu. Ora kanda. Mereka ketika diajak kebaikan langsung tanggap cepat. Itu sifat orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah yang saleh seperti sifatnya para nabi dan para malaikat. Bukan hanya cepat, tapi mereka itu mulazimin lisalihil amal. Rutin istiqomah, melakukan amal baik, rutin istiqomah. Bukan hanya cepat enggak, bukan hanya cepat, tapi istiqomah juga. Wis cepat lek ngelakoni keapian, ya istiqomah. Jadi bukan cepat enggak istiqomah, cepat istiqomah. Cepat dan istiqomah. Terus hanya itu enggak, mujanibina lisayiat wa zalal. Mereka itu selalu menghindar, menjauh dari kejelekan dan kesalahan. Bukan hanya sekedar mereka mengerjakan kebaikan, istiqomah, menghindar dari kejelekan, tapi mereka sekalipun seperti itu diiringi dengan rasa takut kepada Allah. Para aulia itu, hamba-hamba Allah yang soleh itu, sekalipun ibadahnya banyak, kebaikannya besar, rasa takut itu besar. Jadi semakin mereka melakukan kebaikan ketaatan, rasa takut mereka semakin besar. Jadi ndak jaga no, kalau kita mungkin baru beramal rodok gede titik wis merasa wake wis kebaikan kita. Enggak dipenuhi rasa takut. Kalau mereka enggak, bertambah banyak, bertambah besar rasa takutnya. Jadi bertambah banyak kebaikan yang dikerjakan, rasa takutnya bertambah besar. Enggak ngandalno amal. Kalau kita ini dengan beramal merasa banyak sedikit, kita sudah koyok-koyok ada dekengan. Ono sing iso dijagakno. Kalau mereka ndak. Bertambah amal, bertambah takut. Tapi kalau musuhnya Allah, kebalikannya. Kalau musuhnya Allah, kebalikannya. Mereka cepat melakukan kemaksiatan, aktif istiqomah, kebaikan, ketaatan, ibadah dihindari, kemaksiatan, kemungkaran, dan kejelekan selalu dikerjakan, tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka selalu maksiat, meninggalkan kebaikan, ya, merasa aman daripada murkanya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kita diperintahkan, bukan pertanyaan, kita diperintahkan, fakhtar li nafsika khairal suhbata khairil fariqain, maka pilihlah untuk dirimu berteman, bergabung yang terbaik dari dua kelompok ini. Watasabbabim, serupakan diri kamu dengan mereka. Fil a'mal wal awsaf, dalam perbuatan dalam dan sifat. Takun ma'ahum insyaallah, kamu akan bersama mereka insyaallah. Artinya kita sudah tahu sifat dan amal perbuatan orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah tahu sifatnya orang-orang yang jelek, perbuatan orang-orang yang jelek, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maka kita diwajibkan untuk memilih yang terbaik untuk diri kita. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Jadi bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Dan tidak ada orang yang menginginkan kejelekan untuk dirinya. Orang yang menginginkan kejelekan untuk dirinya itu adalah orang-orang bodoh. Tapi orang-orang yang pintar, orang-orang yang waras, mereka akan selalu memilih kebaikan, ketaatan, kemuliaan untuk dirinya. Apapun itu. Apapun itu yang kita harapkan mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita memiliki sifat-sifat yang baik. Seperti sifatnya para awliya us-salihin. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semakin hari Allah subhanahu wa ta'ala terus meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita, dan mendekatkan kita dengan orang-orang yang selalu bisa mengingatkan kita dari kelalaian dan menyadarkan kita dari kejelekan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuknya kepada kita, sehingga kita selalu bisa berjalan di jalan yang dipenuhi dengan ridhanya Allah, rahmatnya Allah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.